Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, serta selawat dan salam kita tetap curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kajian kali ini insyaallah kita akan membahas ayat 62 dari surat Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Huwal ladzi ayyadaka binasrih wa bil mu'minin. Artinya, dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan mukminin. Ayat ini adalah apabila seseorang itu merasakan bahwa ajakan untuk berdamai pada kajian ayat yang sebelumnya ini atau pada kajian yang sebelum ayat 62 ini, Allah mengajak kita supaya kita berdamai, yang mana itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah memerintahkan berdamai pada ayat 61, sedangkan ayat yang kita kaji ayat 62 ini dari surat Al-Anfal, Allah juga mengisyaratkan kepada kita atau memberitahukan kepada kita, ketika kita tawakal Allah, ketika Allah perintahkan, janganlah kita selalu melihat ke depan bagaimana tipu daya mereka itu. Tapi yang menjadi penekanan di sini adalah fa inna hasbakallah. Allah. Jadi di sini inilah salah satu dari ciri ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam ayat yang lain juga dikaji dengan cukup panjang, merupakan zikir kita juga, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam sisi lain juga disebutkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini adalah pendapat seorang ulama mengatakan, yaitu Ja'far Shadiq mengatakan bahwasanya bagaimana seorang hamba itu lupa ataupun lengah lalai terhadap apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hasbiyallah wa ni'mal wakil, mengingatkan dari kelalaian seseorang itu agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa itu kan gitu? Yaitu huwallazi ayyadaka binasrih. Jadi jangan kita menganggap bahwasanya pertolongan itu datang adalah karena kita yang membuat ataupun yang kita yang menjadikan kemenangan itu, tidak. Tapi di sini Allah mengingatkan kita bahwasanya Allah lah sebetulnya yang menolong. Dan terkait dalam kisah sejarah Islam pada saat itu, yaitu dibantu dengan wabil mu'minin. Nah, ini mungkin di sini akan kita bahas lagi. Sudah ada narasumber kita, Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Ahmad Perdana. Mungkin kajian telah lalu juga bisa dikaitkan kembali masalah ini. Ya, kami bersilahkan. Iya, ada satu catatan penting yang bisa kita tarik dari keterangan ayat ini, bahwa ketika Allah mengatakan wa in yuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallah, kalau mereka ingin melakukan pengkhianatan atau menipu atau melakukan semacam taktik dan strategi, maka dalam hal ini umat Islam tidak diperintahkan untuk ikut-ikutan bersikap jahat. Akan tetapi tetapkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bahwa ayat ini mengajak kita untuk jangan berpikir negatif di dalam kehidupan ini. Ini yang terbaik. Di dalam kehidupan ini jangan berpikir negatif, akan tetapi seorang muslim harus berusaha dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan diri dengan persiapan yang maksimal, belajar dengan baik, berusaha dengan giat dan keras, berpikir dengan semaksimal mungkin untuk mencapai kemaslahatan. Dengan cara seperti ini, maka seorang mukmin itu akan disegani oleh pihak kawan dan lawan. Ketika orang-orang yang berusaha memusuhi umat Islam atau seorang muslim melihat kesiapan seorang muslim dengan segala kesiapan yang cukup matang, ilmu punya, kecerdasan punya, kekuatan punya, kebaikan hati itu sangat tinggi, moral yang begitu tampak jelas, maka dengan sikap-sikap dan persiapan seperti inilah diharapkan mampu untuk merubah orang lain untuk ikutan berpikir yang positif, berusaha untuk mendapatkan melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini. Nah, ini yang menarik bagi kita semua, bahwa Allah melarang kita untuk berprasangka, untuk menduga-duga. Nah, mungkin kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, bahwa orang-orang kafir, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah membiarkan kamu hidup dalam keadaan aman, akan berusaha untuk mengganggu dirimu dan agama yang kamu peluk. Ini sebenarnya adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan berpikir negatif, akan tetapi memang Allah sudah memberitahu kita bahwa inilah kondisi-kondisi ke depan yang akan terjadi, inilah situasi ke depan yang akan terjadi di mana umat Islam, masyarakat Islam itu akan mengalami banyak tekanan, akan mengalami banyak sekali tantangan-tantangan di dalam menjalani kehidupannya. Jadi sekali lagi, mari berpikir positif. Ini yang diperintahkan oleh ayat ini. Jangan berpikir bagaimana orang berpikir negatif terhadap kita. Jangan curiga terhadap orang lain. Yang penting bagaimana kita memperbaiki diri dan berusaha untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Iya, kalau saya melihat ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya, beberapa hari yang lalu kita telah mengkaji tentang persiapan perang dan perdamaian itu indah. Jadi di sini kita menegaskan sekali lagi bahwa Islam itu agama silmi dan salam, agama perdamaian. Jadi bingkainya itu adalah perdamaian, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita terangkan sebelumnya, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat itulah yang lebih dominan, rahmat itulah yang substansi. Adapun murka Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu cara untuk mencapai kepada rahmatnya. Jadi jangan sampai dilihat murkanya yang substansi, rahmatnya yang sampingan, tidak. Tetapi rahmatnya lah yang substansi. Jadi begitu juga dalam ayat yang banyak ditemukan dalam Al-Quran tentang peperangan, itu bukanlah substansi dari Islam sebenarnya. Islam itu adalah agama perdamaian, dan perang itu sendiri adalah salah satu cara untuk menuju kepada perdamaian. Jadi, dan ketika perdamaian itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang nafsu birahi yang mau perang ini menggebu-gebu. Disitulah terkadang umat Islam itu tergoda. Oleh sebab itu kita menemukan di beberapa ayat di dalam surah Al-Baqarah, di surah Al-Anfal ini, Allah selalu mengatakan, kalaulah fa'inin tahau, bila mereka berhenti, berhenti, intahu. Karena apa? Karena terkadang nafsu sudah mulai main di situ. Bukan lagi berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika terkadang ambisi manusia ingin menonjolkan dirinya, sudah melupakan tatanan dan aturan main Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala, aku memerintahkan perdamaian pada ayat yang lalu. Ketika Anda ingin berdamai itu baik, tawakal kepada Allah. Kalau ya Allah, kalau mereka misalnya curang, seperti Israel mungkin akan curang, bagaimana? Hasbakallah, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku lebih tahu. Cukuplah Allah, karena kamu memang berjuang atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan kemenanganmu itu bukan karena kamu melanggar perdamaian atau tidak mau berdamai, tetapi kemenanganmu itu berkat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ini diyakini, bila nafsu tidak bermain dalam perdamaian, saya rasa umat Islam Indonesia lebih berwibawa daripada ikut hanyut dan hanyut di dalam pembalasan dendam terhadap pihak lawan ataupun musuh. Saya rasa itu. Iya. Memang ayat ini adalah sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan dan kerisauan ataupun kekhawatiran umat Islam ketika mereka itu ditipu oleh pasukan kafir. Maka sebetulnya Allah ingin mengajak kita. Mengajak kita apa? Mengajak kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seseorang itu menjalankan sesuatu itu atas dasar praduga ataupun prasangka, maka itu akan sangat sulit sekali untuk mencapai ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena agama ini dibangun dengan hati yang tentram. Kalau hati yang risau, maka itu akan sangat susah sekali dalam menggapai sesuatu, baik yang kita sudah rencanakan ataupun yang sudah terjadi pun kadang-kadang bahasannya itu terlalu sangat merisaukan seseorang. Iya. Jadi kalau menurut saya, Ustaz Fajrul, kapanlah kita bisa memaafkan orang lain, Ustaz Fajrul? Iya. Kalau misalnya dibunuh saudara kita, mungkin nggak kita memaafkan orang lain sesuai dengan konteks ayat ini dan konteks ayat sebelumnya? Iya, mungkin Ustaz Perdana bisa menjawab, Ustaz. Iya, kalau sebenarnya aturannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang itu, bahwa ada beberapa alternatif yang diberikan oleh Allah. Yang pertama adalah Allah berusaha untuk memenuhi yang namanya fitrah manusia. Ketika ada keluarga dibunuh, maka tentu dia tidak akan terima. Makanya Allah tetapkan hukuman yang namanya kisas. Hukum bunuh dibalas dengan bunuh. Ini sesuai dengan fitrah manusia. Tetapi dari sisi lain, di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa kalau ternyata ada yang memiliki hati yang lebih terbuka, wawasan yang lebih terbuka, ketika dia memandang pembalasan itu bukanlah hal yang terbaik untuk mencapai kebaikan untuk semua pihak, maka dalam hal ini Allah menyanjung dengan mengatakan kalau dia memaafkan, maka itu adalah yang terbaik yang dilakukan oleh seorang muslim. Jadi sebenarnya ini adalah alternatif yang diberikan kepada keluarga-keluarga atau orang-orang yang terzalimi. Jadi sebenarnya kapanlah kita bisa memaafkan orang lain? Jawabannya adalah sebenarnya ketika seorang muslim ya mampu memaafkan orang lain, dia akan tampil menjadi muslim yang terbaik. Tetapi pada saat dia melaksanakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala atau aturan yang sudah Allah tetapkan, ketika ada orang lain melukainya kemudian dia balas dengan luka, sebenarnya dia sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan itu adalah baik, tapi belum cukup baginya untuk tampil menjadi orang-orang yang terbaik di dalam kehidupan ini. Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'in aqabtum fa'aqibuhu bimisli ma'aqibtum bihi fala in sabartum fahuwa khairul lisabirin. Apabila kamu membalas, balaslah dengan balasan yang setimpal, tapi apabila kamu bersabar, maka bersabar itu lebih baik. Fala in sabartum fahuwa khairul lisabirin, bagi orang yang bersabar itu sendiri, bukan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut ayat ini, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi menafsirkannya dengan berkata, kalaulah kita tidak mungkin membalas dengan balasan yang setimpal. Karena apa? Karena boleh jadi ketika kita membalas, kita membalas 10 kali lipat lebih keras dari yang seharusnya kita balas. Jadi kata saya, Muhammad Mutawalli Sa'rawi, sungguh sangat payah membalas dengan balasan yang setimpal. Untuk itu Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi mengatakan, pilihlah, fala in sabartum fa huwa khairul lisabirin, bersabarlah. Maka di sini juga mengatakan, tawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah, fa inna hasbakallah, cukuplah Allah bagimu. Karena apa? Karena ketika kamu bisa memaafkan, bukan Allah yang untung, tetapi kamulah yang untung. Makanya di sini disebutkan menjadi orang-orang yang pemaaf, menjadi orang-orang yang tidak menyimpan dendam, menjadi orang-orang yang bisa bersabar, itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Pada kesimpulannya, bahwasanya kita ditekankan di sini adalah ketawakalan kita kepada Allah daripada kerisauan kita. Karena dengan tawakal itu kita akan siap menghadapi segala apa yang akan terjadi pada kita, sehingga kita dapat mengapakannya kembali, memulihkannya kembali. Karena banyak sudah pertolongan dalam hidup ini kita rasakan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajenal ya.